ku manis umur setengah abad, masih lincah bagai bola bekel. Rambutnya panjang hitam ikal di pikok, di salon Lisa asal Rangkas Templok. Paling tak suka pakai kain kebaya atau rambut digulung konde, sebab katanya tak bebas dia bergerak gerak, sebuah alasan. Nenekku orang hebat, sanggup kokoh bagaikan atlet. Nafasnya panjang gak nafas kuda, lari Jakarta Bandung. Setiap pagi pulang pergi main bola sehari 3 kali, lari kejam menambah energi. Bukan dasar kucing brengsek, masa orang tua buat mainan. Maaf ya Nek, saya cuma bercanda kok kucing. Kalau persetan orang liar, semono nyengir, konsentrasi dia tak goyah.